tunjukkan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi. BTW, gue udah ngambil, udah take vokal duluan, jadi tinggal dia doang gitu. Kita pernah lama bersama. Oh, gitu kah? Iya. Coba-coba deh. Kok gak kebiasaan? Itu turun kok, Di. Tapi aku pakai ini. Apa? Masih falset. Apa? Apa? Kan di resto terenak. Aku mau joget tuh ya, kayak gini. Lagu ini beda sama Jinga kan? Gak apa, kita tonton pertunjukan. Aku ngedance loh. Speaking. Halo. Yuk.